setiap masa bagiku tak senang dipuja dimanja semacam manusia mabuk harta. Sungguh hatiku telah terpesona melihat wajah cantik cerita. Melihat wajah cantik cerita. sedih.